بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan landasan yang pertama dari 6 landasan pokok di dalam agama Islam, yaitu Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan kita telah masuk pada landasan yang kedua, yaitu bersatu di dalam agama ini dan tidak berpecah belah. Kita lanjutkan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله maka wajib bagi kita untuk bersatu dalam menilai perselisihan kita dengan kitab Allah. Hatta fi masailil fiqhi. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan fikih sekalipun. Idza ikhtalafna fi syai'in na'riduhu 'ala al-adillati. Apabila kita berbeda pendapat dalam sebuah perkara, kita menilainya dengan dalil-dalil. Faman syahida lahu ad-dalilu sirna ma'ahu. Maka barang siapa yang dalil mempersaksikan kebenaran pendapatnya, kita pun akan bersamanya. وَمَنْ أَخْطَأَ الدَّلِيلَ فَإِنَّنَا لَا نَأْخُذُ بِالْخَطَئِ Dan barang siapa menyelisihi dalil, maka sungguh kita tidaklah mengambil kekeliruan tersebut. Inna Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalifu wa naftariqu biduni an yad'a lana mizanan yubayyinu as-sahiha min al-khata'i. Sesungguhnya Allah jalla wa ala tidaklah membiarkan kita berselisih dan berpecah belah tanpa meletakkan bagi kita timbangan yang menjelaskan yang benar dari yang salah. Bal wada'a lana al-Qur'ana was-sunnata. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan bagi kita Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Farudduhu ila Allah." Kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah. Ya'ni al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Wa ar-rasuli dan rasul, ya'ni sunnata, yaitu sunnah. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول dan Rasul صلى الله عليه وسلم bersabda إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnahku. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بيننا. Maka seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di antara kita. Biwujudi sunnati mudawwanatan wa musahhahatan wa muwaddahatan. Dengan keberadaan sunnah dalam keadaan tertulis, diteliti kesahihannya dan dijelaskan. Wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummati. Dan ini termasuk di antara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat ini. Annahu lam yatrukha fi matahatin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan umat ini di dalam kesesatan. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yadulluha ala sawabi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan umat ini dalam keadaan di sisinya terdapat perkara yang menunjukkan umat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan umat ini kepada kebenaran. Amma alladhi la yuridul haqqa. Adapun orang yang tidak menginginkan kebenaran. Wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi. Dan ingin agar setiap orang tetap berada di atas madhhabnya dan tetap berada di atas agamanya. Wa yaqulu dan mengatakan najtami'u fi mattafaqna 'alayhi. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dan mengatakan kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan sebagian kita memberi uzur kepada sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Hadza la syakka annahu kalamun batilun. Ini tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya itu merupakan ucapan yang batil. Fal wajibu an najtami'a 'ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Maka yang wajib adalah kita bersatu di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Dan perkara yang kita perselisihkan, kita kembalikan ia kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La ya'ziru ba'duna ba'dan wa nabqa 'ala al-ikhtilafi. Tidaklah sebagian kita memberi uzur kepada sebagian yang lain dan kita justru tetap berada di atas perselisihan. Bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Akan tetapi kita mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَمَا وَافَقَ الْحَقَّ أَخَذْنَا بِهِ. Dan yang mencocoki kebenaran kita mengambilnya. وَمَا وَافَقَ الْخَطَأَ نَرْجِعُ عَنْهُ. Dan yang mencocoki kesalahan, kita rujuk darinya. هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْنَا فَلَا تَبْقَ الْأُمَّةُ مُخْتَلِفَةً. Inilah yang wajib bagi kita. Maka tidak sepantasnya umat ini tetap dalam keadaan berselisih. وَرُبَّمَا يَذْكُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إلى البقاء على الاختلاف حديث اختلاف أمتي رحمة. Dan bisa jadi orang-orang yang mengajak untuk tetap berada dalam perselisihan, mereka menyebutkan hadis perselisihan umatku adalah rahmah. وهذا الحديث يروى ولكنه ليس صحيحا. Dan hadis ini diriwayatkan, akan tetapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilatul ahadithid da'ifah dengan nomor hadis 57. Dan beliau mengatakan rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Waqad jahadal muhaddithuna. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fi an yaqifu lahu ala sanadin falam yuwaffaqu. Dan para ahli hadis telah berupaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sanad hadis tersebut, namun mereka tidak mendapatkan taufik. Maka intinya hadis ini tidak sahih, bahkan tidak ada asalnya. Tidak memiliki sanad. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, al-ikhtilafu laysa rahmatan. Al-ikhtilafu 'adzabun. Perselisihan itu bukan rahmah. Perselisihan itu siksaan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. فالاختلاف يشتت القلوب ويفرق الأمة. Maka perselisihan mencerai-beraikan kalbu-kalbu dan memecah belah umat. ولا يمكن للناس إذا صاروا مختلفين أن يتناصروا ويتعاونوا أبدا. Dan tidak mungkin bagi manusia apabila mereka berselisih untuk saling menolong dan saling membantu selama-lamanya.